Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah mulai hari ini ba'da zuhur, setiap hari Senin sampai Kamis selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa berlanjut setelah bulan Ramadan, kita akan membacakan kitab yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, yaitu kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis yang beliau pandang sebagai hadis yang sahih atau hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah. Pada perkara-perkara yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yang berkaitan dengan bagaimana kita membersihkan jiwa-jiwa kita, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan al-akhlak, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dari suatu amalan misalnya. Dan insyaallah pada setiap pertemuan kita tidak berpanjang-panjang dalam menjelaskan hadis. Mungkin dalam setiap pertemuan kita hanya membaca satu atau dua hadis saja yang dijelaskan secara ringkas, yang mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala: Kitabul Ma'murat, Bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat pada segenap amalan-amalan kita dan perkataan-perkataan kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Ini adalah bab pertama yang beliau sebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini, yang inti dari bab ini adalah berkaitan dengan bagaimana ketika kita melakukan suatu amalan adalah kita membenarkan atau memperbaiki terlebih dahulu niat-niat kita dalam setiap amalan kita. Bagaimana amalan kita adalah amalan yang ikhlas, dan yang dimaksudkan dengan ikhlas ya bukan kita tidak mengharapkan pamrih. Ini adalah pemahaman yang keliru tentang al-ikhlas, yang menjadi mungkin bahasa kita sehari-hari, bahwasanya yang namanya ikhlas itu adalah tanpa pamrih. Bukan. Dalam istilah syarak adalah seorang itu ikhlas kalau dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beramal ikhlas karena Allah adalah karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan al-ikhlas. Ya. Karena itu dalam setiap amalan kita, setiap ibadah kita, kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Beliau yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang kaitannya adalah bagaimana kita memperbaiki ya, hati kita terlebih dahulu, niat kita terlebih dahulu. Ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, dalam keadaan hanif, yaitu dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari bentuk kesyirikan. Karena lawan dari al-ikhlas adalah asyirk. Ya, seorang beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan mereka juga diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Wa qala Allah ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah subhanahu wa ta'ala firman, Kalian tidak akan mencapai ketakwaan, kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Yang mana al-infaq atau as-sadaqah sebagaimana dalam disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, adalah bukti. Bukti dari apa? Dari keimanan seseorang. Terlebih ketika apa yang dia sedekahkan itu adalah perkara yang dia cintai, tetapi dia lebih mengutamakan pahala yang ada di akhirat daripada kepentingan dunianya saja. Dia menginfakkan apa yang dia cintai sebagai bukti bahwasanya dia lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Wa qala ta'ala lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, tidaklah akan sampai kepada Allah daging-dagingnya ataupun darah-darahnya, yaitu hewan-hewan yang kita kurbankan, yang kita sembelih dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging-dagingnya atau darah-darahnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan kalian ketika kalian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih binatang-binatang kurban tersebut. Ketakwaan kalian dan keikhlasan kalian bukan karena ingin pamer misalnya. Disyariatkan memang ketika kita berkurban untuk mum, kita berkurban dengan binatang-binatang yang terbaik. Binatang kambing yang terbaik, unta yang terbaik, sapi yang terbaik, itu disyariatkan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, tidak akan ada artinya ketika itu diiringi dengan niat yang jelek, bahwasanya saya bisa menyembelih dengan sekian ekor sapi atau sapi yang paling mahal atau sapi yang paling terbaik hanya untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Karena pada hakikatnya bukan daging yang kita sembelih atau darah yang tertumpah itu yang sampai kepada Allah, tapi bagaimana niat kita, ketakwaan kita yang ada dalam hati kita. Ketika kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari yang terbaik dari sembelihan kita, kemudian kita menyembelihnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dihitung dan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Itu juga Allah Subhanahu wa taala firman, katakanlah in tukhfu ma fi sudurikum, Kalau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang tampak atau yang tidak tampak. Karena itu ketika niat kita, apa yang ada dalam hati kita adalah niatan yang jelek, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Mau kita perbagus niat yang jelek itu, kita hiasi-hiasi dengan kata-kata yang manis, perbuatan-perbuatan yang seolah-olah itu perbuatan baik, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang sesungguhnya di dalam hati kita. Qala rahimahullah wa an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah ibn Abdullah ibn Qurt bin Razah ibn Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihatihi rawahu imam al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naysaburi radiyallahu anhuma fi kitabayhima al-ladayni huma asahul kutubil musannafah. Taib, hadith ini, hadith innamal a'malu binniyat, ya insyaallah kita sudah tahu semua hadith ini dan insyaallah hafal semua. Ya. Disebutkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala sebagai hadis pertama dalam kitab sahihnya. Ya, begitu juga ya, Sahib Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menyebutkan sebagai hadis pertama dalam kitabnya. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadus Salihin dan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Karena pentingnya hadis ini diletakkan di pertama, supaya dari awal ketika kita membaca ya buku-buku ini, kitab-kitab ini, ya dari awal kita sudah memperbaiki niat kita. Ya. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Amalan-amalan tersebut, amalan-amalan itu ya, binniyat, dia tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang sesuai dengan yang dia niatkan. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka sebelum kita melakukan amalan, kita harus perbaiki niat kita, untuk apa kita beramal, Untuk apa kita melakukan sesuatu? Ya, karena niat dan yang diinginkan di sini, yang namanya niat itu ada tiga. Niat sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, niat pembeda ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, seorang sholat dua rakaat, misalnya, kita tanya, dia sholat apa? Ya tergantung niatnya. Ya, bisa dia mungkin sholat tahiyatul masjid, bisa mungkin dia sholat apa? Qobliyah misalnya. Tergantung niatnya. Ya, niat yang membedakan, yang kedua, niat yang membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ya, ibadah dengan kebiasaan. Ya, misalnya mandi. Ya, kebiasaan kita mandi dua kali sehari. Ya, kalau kita mandi biasa, ibadah, adat biasa. Ya, tapi kalau seorang dalam keadaan junub, dia kemudian niat untuk mandi junub, janabah, maka niatnya adalah ibadah, sebagai ibadah. Ya. Yang ketiga adalah niat, ya, yang kaitannya adalah dengan apa? Niat yang baik atau niat yang jelek, ikhlas atau tidaknya seorang dalam beramal. Dan ini fokus kita. Ya, apa niat dia di dalam melakukan amalan? Apakah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, maka yang dia dapatkan adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Beliau bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Beliau contohkan dengan ibadah yang sangat agung, yaitu hijrah ila Allah. Ya. Dan al-hijrah, ya, yang terjadi di dalam tarikh al-Islam, sejarah al-Islam itu ada dua. Seorang itu berpindah dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Seperti hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyi. Karena di situ lebih aman daripada Mekah ketika itu. Ya, mereka diganggu, mereka disakiti, disiksa, bahkan ada yang dibunuh dikarenakan keislamannya. Tidak aman. Pindah ke negeri Habasyi, Habasyah. Ya, dalam keadaan Habasyah adalah dipimpin oleh seorang Nasrani ketika itu, yang Raja Najasyi, yang akhirnya beliau masuk Islam. Tapi negerinya adalah negeri Nasor. Ya, karena di situ lebih aman daripada di Mekah ketika itu. Ya, yang kedua adalah berpindah negeri, dari negeri kafir ke negeri Islam. Seperti hijrah ke kota Al-Madinah ketika itu. Karena itu kita akan dapatkan dalam hadis yang ketiga nanti, Rasulullah SAW bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada hijrah setelah pembukaan atau pembebasan kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Tidak ada lagi hijrah dari negeri Mekah. Ya, hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, atau hijrah dari, ya, keadaan yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Seorang itu meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan harta benda, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai dalam rangka membawa agamanya, ya, ke tempat yang dia tidak pahami, tempat yang asing, dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ya. Akan tetapi ibadah yang sangat sangat agung ini, ketika niat seorang itu jelek, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maksimal yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niatnya adalah karena memerintah, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada perintah Rasulullah SAW. Dia mendapatkan sesuai niatnya. Akan tetapi contoh yang lain, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, seorang yang dia berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, perkara dunia. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya tersebut. Apa? Kalau dia dunia, perdagangan misalnya, oh di Madinah misalnya perdagangan lebih hebat, dan ya sudah itu aja yang dia dapat. Maksimal yang dia dapatkan adalah dia sukses jadi pedagang. Maksimal yang dia dapatkan, dia sukses menikahi wanita yang dia inginkan. Adapun pahala di sisi Allah, dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena niatnya yang keliru. Ya. Maka hadis ini sebagai umdah, sebagai dasar kita, ya, di dalam perkataan kita, amalan kita, ya, seluruh tindak tanduk kita, bagaimana kita, ya, meluruskan dan memperbaiki niat-niat kita sebelum kita melakukan ibadah. Ya, kalau kita mau syarah secara panjang lebar, banyak sekali syarahnya, tapi cukup apa yang sudah disebutkan secara ringkas, yang intinya adalah bagaimana kita memperbaiki niat-niat kita dalam setiap amalan ibadah kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya kedua kitab beliau, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu wa alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.